Wa ta'khiruha an awalihi litayakuni jama'atin asna'ahu. Disunahkan juga mengakhirkan sholat. Jadi kalau tadi ta'jilu sholat itu bergegas melakukan sholat, kalau ini sekarang ta'khiruha. Ta'khiruha artinya mengakhirkan sholat. Dhamirha kembali ke sholat ya. An awalihi dari awal waktu sholat. Awalihi dhamirhi kembali ke waktiha. Litayakuni jama'atin asna'ahu. Dikarenakan meyakini adanya jamaah yang akan dilakukan di pertengahan waktu sholat. Dan asna'ahu dhamirhu kembali ke waktiha ya. Jadi terkadang sholat itu justru disunahkan tidak dilakukan di awal waktu. Dan itu dikarenakan beberapa hal ya. Termasuk dari alasan kesunahan mengakhirkan sholat dari awal waktu adalah meyakini adanya jamaah yang akan dilakukan di akhir waktu. Di pertengahan ya, di pertengahan waktu. Jadi ini prakteknya adalah seorang yang melakukan sholat sendiri. Kalau dia melakukan sholat sendiri di awal waktu, artinya kalau dia melakukan sholat di awal waktu, dia sholatnya sendiri. Tapi kalau dia mengakhirkan dari awal waktu, dia bisa mendapatkan jamaah. Itu dia disunahkan untuk mengakhirkan sholat. Jadi pengakhiran sholat ini, kesunahan ini dikarenakan agar dia melakukan sholat dengan berjamaah ya. Karena memang kita tahu nanti di bab sholat jamaah akan dijelaskan bahwa termasuk keutamaan jamaah kalau dibandingkan dengan sholat sendiri itu hitungannya 70 derajat ya, 1:70. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. 27 ya, bisab'in wa isrina darajah. 27 derajat. Jadi alasan diperbolehkan atau disunahkan bahkan ya, disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktu adalah litayakuni jama'atin asna'ahu. Karena meyakini adanya jamaah yang akan dilaksanakan di pertengahan waktu. Wa in fa husa ta'khiru, walaupun pengakhiran itu dianggap buruk ya, dianggap fa husa ini artinya sangat parah, sudah sangat buruk, sangat akhir. Walaupun pengakhirannya tergolong buruk, wa in fa husa ta'khir, malam ya dzikir waktu, selama waktunya belum sempit. Jadi selama waktu belum sempit, maka seseorang masih disunahkan untuk mengakhirkan sholat dikarenakan sholat bersama dengan jamaah yang akan dilakukan di akhir waktu ya. Walidzunniha idza lam yafhus urfan. Jadi yang pertama tadi litayakuni. Litayakuni artinya yakin ya, yakin bahwa akan ada jamaah di pertengahan waktu. Kalau yang kedua ini lidzunniha, ada potensi, ada potensial jamaah dilakukan di pertengahan waktu. Jadi dhoniha dhamirha kembali ke jamaah ya. Tetapi kalau alasan mengikuti jamaah dan jamaahnya itu tidak sampai taraf yakin, tidak sampai derajat yakin, kesunahan itu diberi catatan idza lam yafhus urfan. Bila memang secara uraf, secara adat yang berlaku, pengakhiran surat itu tidak dianggap sangatlah buruk, tidak dianggap buruk. Jadi kalau alasannya yakin, itu boleh mengakhirkan wa in fahusa. Ini yang membedakan ya. Kalau meyakini jamaah, itu boleh diakhirkan walaupun pengakhiran itu dianggap buruk. Tetapi kalau hanya dzon, hanya praduga atau potensi saja, belum sampai ke yakin, tidak boleh mengakhirkan hingga fahis, hingga parah atau hingga tergolong buruk ya. Dan yang diperbolehkan hanya dua ini, hanya yakin atau dzon, hanya yakin atau prasangka. Tidak boleh mengakhirkan sholat bila ragu. La lisyakin fiha mutlakon ya, la lisyakin fiha mutlakon. Tidak boleh mengakhirkan sholat, artinya tidak boleh, tidak ada kesunahan ya, tidak ada kesunahan sholat, tidak ada kesunahan mengakhirkan sholat bila pengakhiran itu dikarenakan keraguan akan ada jamaah yang dilakukan di tengah-tengah sholat. Jadi kalau ragu itu tidak bisa menjadikan kesunahan mengakhirkan sholat bagi seseorang ya. Dan ketidaksunahan ini mutlakon, baik diakhirkan fahusha ataupun tidak. Kemudian selain dari alasan agar melakukan jamaah di tengah-tengah sholat, kesunahan mengakhirkan sholat ini ada juga beberapa sebab yang menjadikan sholat sunnah, menjadikan sholat disunahkan dilakukan tidak di awal waktu. Alasan itu semisalkan melempar jumroh. Kalau logatnya yang benar sebenarnya harokatnya jamroh ya, bukan jumroh. Jadi di saat haji, saat ingin melempar jumroh itu dilakukan di awal waktu, itu boleh mengakhirkan sholat. Dalam arti mengakhirkan sholat karena di awal sholat dia melempar jumroh itu boleh dilakukan ya. Boleh melakukan pelemparan jumroh terlebih dahulu baru dia melakukan sholat. Itu juga disunahkan mengakhirkan sholat. Kemudian alasan lain misalkan musafir atau orang yang bepergian dan di waktu sholat yang pertama artinya untuk jamak ya. Jadi kalau sholat duhur dan asar berarti sholat duhur. Di waktu sholat yang pertama dia masih ada di perjalanan. Itu juga termasuk penyebab diperbolehkannya atau disunahkannya melakukan sholat tidak di awal waktu. Karena memang di dalam musafir, orang yang berpergian, dia disunahkan untuk melakukan jamak ya. Jadi hukum jamak ini tidak hanya boleh. Hukum jamak ini sunnah ya. Hukum jamak ini sunnah. Karena jamak ini termasuk rukhsah atau keringanan dari syariat. Dan Allah itu suka bila keringanannya dipakai, bila keringanannya digunakan oleh makhluknya, oleh hambanya. Jadi seorang musafir bila dia di waktu sholat pertama masih berada di perjalanan, dia disunahkan untuk mengakhirkan sholat ya, mengakhirkan sholat. Kemudian alasan lain atau sebab lain yang menjadikan sholat disunahkan dilakukan tidak di awal waktu, semisalkan ada orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan penutup aurat. Orang yang tidak menemukan air atau penutup aurat, dia di awal waktu tidak menemukannya, tetapi dia meyakini bahwa nanti di akhir waktu dia akan menemukan itu. Dan di bab tayamum ini sudah dijelaskan ya, bahwa seorang yang meyakini ada air di akhir waktu, dia disunahkan untuk mengakhirkan sholat. Dan di pembahasan tentang penutup aurat juga sama, seorang yang tidak menemukan penutup aurat di awal waktu, dia boleh mengakhirkan sholat bila memang dia meyakini akan menemukan penutup aurat di akhir waktu. Jadi menemukan air dan penutup aurat di akhir waktu, asalkan itu yakin, itu juga termasuk penyebab kesunahan mengakhirkan sholat dari awal waktu. Kemudian termasuk dari sebab yang memperbolehkan adalah hadas ya, hadas yang berhenti. Ini bagi daimul hadas atau orang-orang yang hadasnya tidak bisa berhenti. Misalkan orang yang punya penyakit salas atau kencing yang selalu keluar, itu juga termasuk daimul hadas. Jadi di awal waktu dia hadasnya keluar, tetapi dia meyakini bahwa nanti di akhir waktu hadasnya berhenti. Dan keyakinan itu bisa dikarenakan terbiasa atau bisa atas kabar atau pemberitahuan dari dokter ya. Misalkan dokter yang adil mengatakan nanti di akhir sholat hadasmu berhenti misalkan. Orang yang seperti ini dia disunahkan untuk mengakhirkan sholat ya. Jadi salah satu sebab Kesunahan mengakhirkan sholat dari awal waktu adalah dikarenakan hadas berhenti. Hadas yang dimiliki oleh da'imin hadas berhenti di akhir waktu. Kemudian selain itu, penyebab kebolehan atau kesunahan mengakhirkan sholat dari awal waktu adalah bagi orang yang bingung. Bagi orang yang bingung dengan waktu sholat. Orang yang bingung dengan waktu sholat. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa bila ada seseorang yang tidak bisa mengetahui waktu sholat dengan yakin, disebabkan oleh mendung misalkan ya, jadi di siang hari ada mendung yang gelap, otomatis dia tidak bisa mengetahui kapan masuknya waktu sholat ya, waktu sholat duhur atau asar misalkan. Di saat mendung tersebut, di awal waktu dia masih bingung. Dia masih bingung dan dia tentunya diperbolehkan sholat dengan cara ijtihad ya, dengan cara mencari tanda-tanda yang menunjukkan waktu sholat. Tetapi dia yakin bahwa nanti di akhir waktu, mendung itu hilang atau tidak sampai yakin, cukup dengan dzon ya, dzon atau prasangka. Prasangka bahwa nanti di akhir waktu mendung itu hilang. Hal ini juga termasuk dari sebab yang menjadikan sholat sunnah diakhirkan. Sholat sunnah diakhirkan. Jadi sebab yang menjadikan sholat diakhirkan ini menjadi sunnah, ini tidak terbatas di dalam kitab yang di dalam penjelasan yang ditulis oleh Fathul Muin saja. Bahkan disimpulkan oleh para ulama, kesimpulannya sunnah sholat di awal waktu itu diberikan catatan apabila tidak ada hal yang menuntut diakhirkan. Jadi malam yu'aridhu mu'aridun, selama tidak ada yang mengharuskan untuk mengakhirkan sholat, maka disunahkan sholat di awal waktu. Tetapi kalau ada hal-hal yang menuntut pengakhiran sholat, maka disunahkan melakukan sholat di akhir waktu. Jadi fikih itu tidak hukum yang kolot ya, tidak hukum yang hanya satu sisi saja, tetapi dalam beberapa kondisi hukum itu bisa berubah ya. Dan sebab-sebab itu dihitung oleh para ulama, dari penjelasan-penjelasan ulama sebelumnya. Sebab-sebab yang bisa menjadikan sholat disunahkan dilakukan di akhir waktu berjumlah 40 penggambaran. Jadi ada 40 penggambaran yang menjadi sebab kesunahan sholat tidak lagi disunahkan di awal waktu, tetapi disunahkan di akhir waktu. Kemudian yang dimaksud dengan kata malam yadzikil waktu ya, malam yadzikil waktu, wa infahusat ta'khiru malam yadzikil waktu. Maksud dari kata malam yadzikil waktu ini adalah selama waktu sholat tidak cukup untuk melakukan sholat dengan sempurna. Jadi waktu sholat dianggap sempit itu bila memang sholat tidak bisa dilakukan dengan sempurna di dalam waktu. Artinya waktu itu hanya cukup kurang dari sholat yang sempurna, itu baru dianggap sempit ya. Jadi kalau masih cukup untuk melakukan sholat dengan sempurna itu belum bisa dikatakan dhayyik atau sempit. Artinya catatan ini, catatan malam yadzikil waktu ini, bila catatan ini tidak terpenuhi, maka hukum mengakhirkan sholat menjadi haram.